Dedede. Ya, mungkin nanti bisa menjadi sesuatu di gantangan-gantangan Lamando atau yang lainnya. Thank you. Shh. Thank you. Mungkin nanti bisa menjadi sesuatu di gantangan-gantangan Lamando atau yang lainnya. Thank you.

What? Mangkat, Kak. Mangkat. Mangkat. Mangkat. ben diparani arek-arek. Ini kan ora royongan kita ya. Shh.